Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Baitur Rahman Condong Catur yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang sangat cerah ini, hari Sabtu Pahing, Pak. Sabtu Pahing, gilers. Sabtu Pahing tanggalnya berapa, Mas? 26 Sya'ban 1439 Hijriah, bertepatan dengan 12 Mei 2018. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih beri kita beragam nikmat karunia yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Tugas kita bersyukur dan bersyukur dan menggunakan sebagian nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, mari kita berkumpul bermajlis di masjid yang mulia ini insyaallah untuk kembali mengingat, mereview dan memurojaah beberapa hal yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Yang kedua, semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat utamanya al-khulafa'ur rasyidun, dan segenap umat Islam yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik kita atau tema kita bagi hari ini adalah mengulang kembali tentang fikih Ramadan. Insyaallah taala kita di pekan depan memasuki bulan Ramadan. Maka kita berdoa semoga Allah beri kita kesempatan, kekuatan, taufik, keimanan dan kemampuan, keikhlasan dan kebenaran dalam menjalankan ibadah puasa dengan segala ibadah yang bersamanya pada bulan Ramadan kelak, dengan harapan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang diampuni dosanya, dan di akhir Ramadan termasuk orang-orang yang bergembira di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, langsung saja karena kita sudah mundur agak lama ini waktunya dari jadwal. Yang pertama, bahwa puasa merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar di dalam agama Islam. Pagi hari ini insyaallah kita murojaah saja ya. Saya ingin interaktif. Kita interaktif saja. Jadi kalau ingin bertanya-bertanya langsung. Ya, kalau ada persoalan mungkin apa disampaikan. Dan saya juga akan bertanya. Jadi biar tidak satu arah, biar kita dua arah, biar agak seger. Yang pertama, pertanyaan saya, mengapa kita berpuasa? Langsung jawab sebelah kanan saya. Mengapa pada bulan Ramadan kita berpuasa, Mas? 183 sampai 185. Baik, barakallahu fiik. Mengapa kita berpuasa? Karena Allah wajibkan. Karena Allah perintahkan kepada kita. Apa artinya? Kita berpuasa bukan karena kebiasaan, bukan karena umumnya, bukan karena orang lain, bukan karena malu, bukan karena perkewo, bukan karena biasanya. Tapi kita berpuasa semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diingat selalu. Jangan sampai kita berpuasa bukan karena Allah. Mengapa berpuasa? Karena puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya perintah itu? Di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 183 sampai ayat 185. Itu dalil, dasar hukum, peraturan, perundangan. Ya, tentu undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Meski kita seorang diri, tidak ada teman, tapi kita tetap berpuasa. Meskipun orang lain tidak berpuasa, kita tetap berpuasa. Kalau memang sudah masuk waktunya. Kapan kita berpuasa? Pada bulan Ramadan. Itu nanti dalilnya. 185. Ya, 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini dia. Perintah, barang siapa menjumpai masuk bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Puasa itu wajib di dalam Al-Quran. Waktunya kapan? Ramadan. Berikutnya juga di dalam hadis banyak yang menjelaskan tentang puasa Ramadan ini. Di antaranya adalah dalil tentang rukun Islam yang lima. Bunyal Islamu ala khamsin. Salah satunya apa? Puasa wa shaumu Ramadan. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu pula umat Islam telah bersepakat. Jadi dalil puasa itu dari Al-Quran, dari hadis yang sahih dan ijma' umat Islam. Ajma'al muslimuna ala anna shauma ruknun min arkanil Islam al-ma'lumati min ad-dini bid-darurah. Bahwa umat Islam sepakat puasa merupakan salah satu rukun Islam dan wajib diketahui oleh semua kaum muslimin. Jadi kalau ada orang tidak tahu hukum puasa, enggak bisa, karena ini sesuatu yang sudah umum. Bahkan bihaitsu yukaffaru munkiru. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ini bisa divonis kufur. Karena ini sesuatu yang sudah diketahui secara umum, secara menyeluruh. Wa annahu la yasqutu 'anil mukallafi illa bi'udrin min al-a'dhari syar'iyyatil mu'tabarah. Dan tidak bisa digugurkan kecuali dengan sebab atau uzur yang diakui oleh syariat Islam. Berikutnya, kalau kita sudah tahu dasar hukum kewajiban berpuasa dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang sahihah, dari ijma' ulama, sekarang pengertian puasa, biar kita tahu apa itu puasa. Tadi sebelah kanan, sekarang tengah. Apa itu puasa? Arti secara bahasa dahulu. Puasa apa artinya? Apa arti puasa? Iya, menahan diri dari, ya, menahan diri dahulu. Puasa artinya menahan diri. Apa bahasa Arabnya menahan diri? Imsak. Oke. Kata-kata ini yang ingin saya sampaikan. Jadi puasa itu as-shaumu, ya, lughatan, ya, al-imsaku wal-kaffu 'anisy-syai'. Jadi kata as-shaum atau as-siyam dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa, siam. Poso itu kramane siam, gitu Pak. Ya, dari bahasa Arab. Apa makna siam atau saum? Al-imsaku wal-kafu anisyai. Imsak, menahan dan menjaga dari sesuatu. Ya, tidak melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Ingat kata-kata Pak imsak. Kata-kata imsak itu tolong dipegang. Apa arti imsak? Puasa. Apa arti puasa? Siam. Apa arti siam? Imsak. Apa arti imsak? Puasa. Tolong ini digaris bawahi. Sekarang menurut istilah, moga mas, sebelah agak kiri saya. Pernah puasa dereng? Ayo takon ustaz iki. Wong ben taun poso ndak ditakoni. Lah nggih poso niku artosipun napa? Pak, apa puasa menurut pengertian? Kalau tadi menurut bahasa puasa itu menahan, tidak melakukan sesuatu. Sekarang menurut istilah. Terus? Nggih. Cekap. Kata beliau, menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kapan itu? Berarti kalau siang hari menahannya, pagi boleh dong? Sehari? Termasuk pagi. Sore? Namanya pengertian. Makanya pentingnya pengertian agar kita paham. Oke, kita ulang. Sebelah kanan saya. Monggo, Pak. Kita belajar. Ya. Kemana itu? Memasukkan sesuatu dengan saja. Memasukkan ke gelas apa kemana? Iya. Iya. Iya. Gitu saja? Iya. Jadi makan, minum, memasukkan sesuatu ke mulut, jima dari subuh sampai maghrib. Ada yang bisa melengkapi. Kalau orang misalnya, pagi-pagi, tadi siapa yang belum sarapan hari ini? Belum sarapan, ya, cari-cari makan gak pernah ada, warung tutup semua sampai maghrib. Itu puasa memang dalam arti menahan. Tapi apakah itu disebut ibadah? Belum. Dilengkapi mas. Dengan niat. Ya. Niatnya ikhlas. Mungkin bisa lebih di... Kalau tadi kan menahan makan, minum, memasukkan ke mulut, dan jima. Ya. Hanya itukah? Mungkin bisa dilengkapi pengertian puasa. Mas, lanjut. Jadi kita membuat pengertian biar mudah, Pak. Nanti kalau pengertian itu kita pahami, oh ternyata begitu. Masuk cakupannya semua. Ya, sama aja itu. Sama aja, tidak melengkapi. Cuman makan, minum, dan jima. Oke, itu dia. Jadi begini, ya, setelah ketemu kata kuncinya. Puasa menurut istilah, ya, as-siyam atau as-saum istilahan al-imsaku anil muftirati. Nah, menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa. Itu lebih umum. Ya. Menahan diri dari semua hal apa saja, baik pekerjaan atau apa saja yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan, Pak? Min tulu'il fajri. Sejak terbit fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Apakah sekedar itu? Tidak. Ma'aniyatit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang disertai niat beribadah lillahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, tidak jima, karena terpaksa, karena enggak bisa, ya, ya mungkin secara bahasa puasa namanya nahan itu. Tapi tidak secara istilah. Saya ulang. Ya. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ma'aniyati ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar, bukan matahari. Kalau matahari sudah siang. Terbit fajar, fajar ini fajar shadiq. Ada yang namanya fajar shadiq. Jangan-jangan mas fajar terbit berarti mulai puasa. Ya, fajar shadiq ila ghurubi syamsi, terbenam matahari, ya, ma'aniyati ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Berarti ada kata kuncinya menahan dari apa? Yang membatalkan puasa. Berarti menahan, perbuatan kita menahan. Menahan apa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti harus tahu nanti apa yang membatalkan puasa. Waktunya kapan? Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar shadiq. Nanti maka ini penting. Saya ingin nyampaikan kata-kata ini biar kita paham, biar fikih kita benar. Sampai kapan? Terbenam matahari. Ya. Dengan niat beribadah kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Baik. Berarti sekarang kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. Karena yang kita tahan itu. Iya enggak? Yang kita tahan itu. Apa mas yang membatalkan puasa? Urut pokoknya. Iya. Satu-satu dulu biar gantian. Jangan diborong. Satu. Berarti kalau pagi hari boleh? Nah yuk bikin pokoknya. Kata-kata itu harus jelas. Makan minum di siang hari. Berarti pagi hari boleh dong? Ya, iya yang membatalkan otomatis. Makan, minum gitu aja. Otomatis karena kita sudah tahu definisi tadi. Ya kalau malam tidak kita hitung dong. Kita sudah tahu definisi sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Yota, udah itu aja, enggak usah ditambah-tambah. Jadi kita biasakan efektif tapi tepat. Ya, tenaga kita nanti apalagi puasa. Kalau banyak ngomong nanti habis kita. Makan satu aja. Makan. Oke. Satu aja. Cukup. Jawab apa? Makan terus. Penambahannya apa? Keterangan makan itu. Kalau jenengan puasa, niat semalam puasa, lalu tadi jam 7 biasanya kan sarapan, lalu Anda lupa kalau sedang berpuasa, kemudian Anda makan, batal tidak? Loh, mangan ya sengojo, mangan ras sengojo. Bagaimana membuat kalimat ini? Loh, kalau Anda makan, sengaja enggak makan itu? Gak sengaja ini diloloi. Raklum dipaksa itu gak sengaja. Anda makan sengaja kan? Anda mengambil dengan kesadaran sendiri, memasukkan ke mulut, niatnya apa? Mangan. Iya enggak? Sengaja enggak? Berarti pripun membuat kalimat? Wes pokoknya ben. Biar kita paham. Lanjut mas. Yang dimaksud sengaja dan tidak itu maksudnya gimana? Ya wong mangan ki lak ya sengaja to. Pripun, Pak? Sebenarnya mudah ini, Anda paham, cuman saya ingin menjelaskan. Yang membatalkan kok saya bertanya tadi. Iya. Kalau tadi kasusnya Anda lupa kalau sedang berpuasa, lalu Anda sengaja makan, batal enggak puasanya? Ya enggak. Wong Anda lupa kalau sedang berpuasa. Kalau Anda sadar berpuasa lalu sengaja makan, itu dia batal. Bagaimana buat kalimat itu? Ya. Iya. Terlalu panjang. Saya paham, kita semuanya paham, tapi ayo kita coba selama ini makan dengan sengaja. Artinya makan ya sengaja dalam kondisi dia sadar sedang berpuasa, sengaja membatalkan puasa. Lah kalau dia puasa ya, lalu dia lupa kalau sedang berpuasa, lalu dia makan dengan sengaja, ya enggak batal wong dia lupa kalau sedang berpuasa kok. Iya kan? Yes, pokoknya begitu. Di dalam kalimat-kalimat itu, makan dengan sengaja. Yang dimaksud, dalam kondisi sadar ingat dia sedang berpuasa, lalu dia sengaja makan, maka itu batal puasanya. Tetapi apabila dia memang berpuasa, tapi lupa kalau dia sedang berpuasa, kemudian makan atau minum, Meskipun habis 2 piring, habis 3 gelas, kerupuk 1 toples entek, tidak batal. Setelah itu mateng aku, jebule saya puasa. Sadar dia ingat lagi puasa ketika sudah habis makannya. Batal atau tidak, Mas? Tidak. Oke, jadi makan, minum, ya, lalu berhubungan badan dengan sadar bahwa dia sedang berpuasa, itu membatalkan puasa. Adapun kalau ketika dia makan, ketika dia minum atau dia berhubungan, dia lupa, tidak sadar kalau dirinya sedang berpuasa, batal apa tidak? Ya tidak, lupa kalau sedang berpuasa. Lupanya itu lupa berpuasanya, bukan lupa makan. Lupa berpuasa lalu makan, kan gitu. Karena mestinya gak boleh makan. Bisa dipahami ya, pembatal apa? Makan, minum, berhubungan, lalu apa lagi? Muntah tadi, dengan disengaja biar muntah. Kalau namanya orang muntah itu kan gak pengen muntah, tahu-tahu muntah, gak dia inginkan. Ini dengan catatan disengaja dalam kondisi sadar dia sedang berpuasa, ingat berpuasa, maka ini membatalkan puasa. Apalagi Mas yang membatalkan puasa? Apa? Oh iya, hilang ingatan, tidak harus gila. Hilang ingatan mungkin apa? Ya, terus niat membatalkan puasa, batal. Meskipun tidak makan, tidak apa, tapi di tengah-tengah itu wah, aku tak batal kewe. Niatnya begitu, maka dia batal. Ya, terus apalagi? Iya, kalau seorang wanita ya datang haid. Misalnya nih, jadwal bukanya jam 17.31 menit. Tiba-tiba waktu sedang menunggu buka jam 17.30 menit, tamu tak diundang kok datang. Batal apa batal? Batal. Masa diundur 1 menit enggak boleh, Pak Ustaz? Ya enggak bisa, enggak ada toleransi. Ya. Makanya ya. Ya begitulah, harus bersabar. Namanya puasa itu menahan. Menahan itu sabar. Makanya puasa itu bulan kesabaran. Kalau enggak sabar enggak mungkin bisa puasa. Orang puasa itu sesungguhnya belajar sabar. Karena al-imsak itu ya as-sabru, al-habsu itu sama artinya. Menahan. As-sabru itu al-habsu, menahan. Al-imsak al-kafu. Jadi kalau puasa itu mau enggak mau ya harus bersabar. Disabar-sabar ke. Kalau belum bisa sabar ya dipaksa untuk sabar. Itu memang demikian. Mencoba diri kita bersabar. Apalagi yang membatalkan puasa? Nifas, ya sama. Haid, nifas, apalagi? Ya, minum bukan obat ya, tapi apa? Infus, tapi yang berupa nutrisi. Nah itu dia, maka ini tidak dibolehkan. Apalagi? Murtad, na'udzubillahi min dzalik, iya, itu jelas membatalkan puasa. Itu yang jelas-jelas membatalkan puasa. Baik. Kemudian puasa tadi dimulai min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Perhatikan. Sebelum itu, mohon maaf, ada yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang kadang-kadang dianggap membatalkan puasa. Boleh dilakukan. Apa, Mas? Berkumur? Berkumur-kumur boleh. Menghirup air ke hidung, tapi jangan berlebihan. Ya. Wa balik fil istinsyaqi ila an takuna sha'imah. Sungguh-sungguhlah ketika hirup air ke hidung, ketika berwudu, kecuali ketika berpuasa. Agak pelan saja, biar tidak masuk, ya, agak pelan saja. Jadi tetap itu tidak membatalkan puasa, berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau menelan kumur-kumur-kumur, ini satu gayung kok habis ya. Nah, ini kemana ini orang? Ya, kumur-kumur boleh, istinsak boleh. Apalagi? Bersiwak. Bersiwak boleh. Mencicipi makanan boleh. Tidak membatalkan puasa. Ingat, mencicipi kalimatnya. Hati-hati. Bukan menelan. Merasakan itu, saraf perasa di mana? Lidah. Jadi tidak ditelan. Kalau nelan itu namanya bukan mencicipi. Tapi makan. Beda ya? Kalimat mencicipi dan kalimat makan beda. Menelan beda dengan mencicipi. Sehingga kalau mencicipi tidak apa-apa. Berarti apa? Ya setelah mencicipi di... Bahasa Jawanya, bahasa Indonesia dilepeh itu apa? Kalau orang Jawa bilang dilepeh. Kalau bahasa Indonesia ini apa, Mas? Angel tenan bahasa Indonesia. Jangan dikira gampang bahasa Indonesia. Jadi udah itu ngitu. Angel. Ya? Dikeluarkan lagi. Dikeluarkan bisa jadi diambil kan? Wes pokoknya angel. Paling pas bahasa Jawa karena saya orang Jawa ya, mohon maaf. Dilepeh. Artinya kalau ibu-ibu mencicipi makanan habis itu di lepeh ya, atau dikeluarkan lagi. Begitu dia. Yang dilarang menelan. Kalau menelan jelas tadi memasukkan, Pak. Ya, dengan niat makan memasukkan ke mulut ke sini jelas itu membatalkan puasa. Apalagi tadi bersiwak. Bersiwak juga boleh, tapi jangan ditelan. Kayu siwak 1 meter habis. Ya, atau ini pasta gigi. Loh, ini baru beli kemarin kok ini pagi-pagi sudah kosong. Ya, tidak boleh, jangan ditelan itu. Apalagi rasa stroberi, rasa apa lagi? Ya, jangan yang pakai seperti itu. Ya, jangan pakai yang pasta gigi seperti itu. Yang kira-kira tidak, kalau perlu tidak usah pakai pasta gigi, biar lebih aman. Ini dalam rangka berhati-hati, tapi tidak masalah. Kita gosok gigi, kita siwak tidak membatalkan puasa. Napa meli? Berenang boleh, berenang. Atau kita mandi apa pakai shower ya, diguyur air siang hari biar segar karena ini udaranya panas, tidak membatalkan puasa. Apalagi tetes mata mungkin karena ini debu, apalagi kemarin kita dapat disapa oleh debu-debu halus Merapi, sudah lama enggak menyapa kita, masya Allah. Mungkin kelilipan, apa kelilipan bahasa Indonesianya, wes golek ono nek ketemu. Kelilipan, satu kata. Bahasa Indonesia, Mas. Kelilipan juga. Bahasa Jawa itu. Kelilipan jadi kelilipan. Iya, bahasa Indonesia itu jadi. Betul. Paham? Antum luar Jawa kan? Iya, paham itu kelilipan. Oh iya, berarti sudah menjadi bahasa Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Ya, kelilipan. Itu kemudian dikasih tetes mata, tidak membatalkan puasa. Atau mungkin, mohon maaf, telinganya ada kotor, dikasih itu. Tidak membatalkan puasa. Pakai celak, ya, pakai ini dan itu tidak membatalkan puasa. Termasuk apa? Ada yang periksa, ambil darahnya, ya, sedikit tidak ada masalah. Atau mungkin dia disuntik jarum obat, tidak batal puasanya. Apa? Lipstik tidak ada masalah. Memang dimakan lipstik, Pak? Enggak lah. Ya, tidak ada. Tidak ada masalah insyaallah. Begitu pula berbekam. Ya, tidak ada masalah selama tidak membahayakan. Demikian itu hal-hal yang boleh dan tidak membatalkan puasa. Baik, tadi kalimatnya adalah menahan diri imsak dari segala hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri. Dimulai dari terbit fajar. Shadiq maksudnya. Berarti imsak itu, puasa itu wajibnya mulai awal waktu salat subuh. Imsak atau menahan diri itu dimulai, yang wajib tadi dimulai dari awal waktu salat subuh. Kadang kita jumpai istilah imsak itu 10 menit sebelum waktu salat subuh. Maka ini tidak tepat. Karena imsak itu sendirilah puasa. Sedangkan puasa itu waktunya awal waktu salat subuh. Kalau kita mengharuskan orang atau melarang orang makan, minum atau melakukan hal-hal yang boleh 10 menit sebelum waktu subuh, coba kalau penjenengan itu bangunnya 10 menit sebelum subuh, lalu tiba-tiba, oh gak boleh makan. Loh, bagaimana kita? Padahal sahur itu disunnahkan. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Mengandung keberkahan. Masa kita dilarang? Padahal itu waktu boleh. Bahkan itu waktu terbaik untuk makan sahur. Oleh karena itulah, ya, kita hendaknya perhatian dari imsak. Waktunya kapan? Awal waktu subuh. Bisa dipahami? Jadi imsak itu awal waktu salat subuh. Bagaimana dengan jadwal? Ya enggak apa-apa, ditempel saja, ya. Enggak ada masalah. Kalau sudah jadi seperti itu, masa enggak usah di ini kan? Cuman dikasih tahu itu ibaratnya hati-hati, sebentar lagi waktu subuh. Boleh enggak makan? Boleh banget, bahkan di situ waktu terbaik untuk makan sahwa. Ini yang ingin saya sampaikan agar kita tidak salah. Jadi imsak kita bukan 10 menit sebelum waktu subuh, tapi awal waktu subuh itu. Itu imsak kita. Ya. Jadi mohon diperhatikan. Sampai kapan? Sampai ila ghurubis syamsi. Sampai terbenam matahari. Maknanya kita dianjurkan supaya mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Tentu apabila sudah masuk waktunya. Tidak harus menunggu muadzin mengumandangkan azan. Bisa jadi muadzin makan dulu. 15 menit baru azan. Ya, karena enggak kuat dia muadzin, lemes. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin matahari tenggelam itu saat terbaik untuk berbuka. Tentu saja muadzin juga sekedar membatalkan mungkin minum air atau makan kurma baru mengumandangkan azan. Ini berkaitan dengan waktu. Lalu biniyatit ta'abbud lillahi ta'ala, dengan niat. Maka harus puasa itu harus niat. Waktunya tadi awal waktu subuh sampai awal waktu maghrib. Lalu harus dengan niat. Dan niat itu diberikan waktunya malam hari, tentu saja malam hari maghrib sampai sebelum subuh. Dan untuk puasa wajib ini harus dengan niat. Harus dengan niat. Kemudian agar puasa kita sah, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus dengan niat. Dan niat itu pada malam hari. Apa arti niat? Nah, sekarang saya mohon maaf sebelum saya sebutkan lebih lanjut. Apa arti niat? Sebelah kanan saya lagi. Iya, menyengaja. Menyengaja. Saya bertanya ibu bapak yang saya muliakan, penjenengan datang ke masjid ini niatnya apa? Betul pak? Yakin? Dari rumah tadi begitu? Iya. Oke. Yang lain sama? Niatnya apa? Jangan insya Allah, mungkin mau niat Rene kok. Udah terjadi kok insya Allah. Niatnya apa bau? Kesini. Ngaji. Cari ilmu. Belajar. Oke. Siapa di antara jamaah ketika tadi berangkat dari rumah mengucapkan niatnya, melafalkan niatnya, sinten? Saya mau pergi ke Masjid Baitur Rahman dengan niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Siapa yang tadi ngomong begitu? Tak kasih HP-ku, jam tangan, baju. Wes tak rewangi mulih, gak pakai kelambi, gak apa-apa. Ada enggak yang ngomong begitu tadi? Enggak ada. Tapi niat enggak tadi? Oh, berarti niat itu menyengaja melakukan sesuatu. Yang berniat siapa? Hati kita. Bahkan seluruh ahli fikih sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati. Ittifaqul fuqaha ala anna mahallal niyati al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi mengapa di sebagian masjid atau sebagian saudara kita, ketika malam hari selesai salat tarawih, mereka bareng-bareng mengucapkan niat? Mengapa ketika mereka mau ke masjid tidak kumpul dulu? Ayo kumpul dulu. Ya, dari rumah kita niatkan nawaitu an adhaba ila masjid Baitir Rahman li nusalliya salatal isya wa tarawih jama'atan lillahi ta'ala. Mengapa tidak begitu? Mengapa ketika besok mau puasa bareng-bareng niat? Nah, ini dia ingin kita sampaikan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Ya, artinya tidak perlu diucapkan dengan lisan. Yang kedua, syarat sah puasa yaitu khusus bagi kaum wanita suci dari haid dan nifas. Berikutnya berkaitan dengan masalah niat ini, namanya menyengaja, itu tadi, yaitu dengan kesadaran penuh, menyengaja tanpa ada paksaan, tanpa ada keraguan, dan yakin, ya, menentukan yang akan dilakukan. Maka niat itu ada 3 poin. Yang pertama, al-jazmu, harus mantap ketika berniat. Jadi tidak boleh ragu, wah ini aku poso pora yo. Enggak. Sebenarnya saya enggak mau puasa tapi enggak enak sama tetangga. Ragu namanya. Jadi betul-betul mantep, enggak peduli ada yang puasa apa tidak. Ya. Ada temannya apa tidak? Ada sahur apa tidak? Kuat kira-kira besok panas apa tidak? Sudah bismillah. Mantap saya berpuasa. Kan begitu hati kita. Jadi niat itu harus dengan kesadaran penuh, keyakinan dan kemantapan. Termasuk pula kita yakin mantap bahwa besok pagi itu bulan Ramadan. Makanya kita tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya dari waktu-waktu apa hari-hari yang masih meragukan. Ini sudah puasa, sudah masuk Ramadan belum ya? Saya puasa deh daripada nanti kalau ketinggalan. Ya gak bisa. Harus mantap, yakin bahwa besok itu Ramadan. Ya, yakin kita puasanya dan seterusnya. Yang pertama apa? Mantap. Yang kedua, menentukan puasa kita. Artinya besok yang kita lakukan itu puasa Ramadan. Bukan puasa yang lain. Niat dalam hati kita, besok puasa Ramadan. Dan yang ketiga, niat itu dilakukan malam harinya. Tidak boleh pagi harinya. Atau tidak boleh saya puasa, niatku sekarang aja deh. Saya mau niat besok hari Jumat puasa Ramadan. Kelamaan. Jadi malam harinya, sehingga setiap malam. Itu diperintah supaya berniat. Man lam yujmi isyama qablal fajri falasyama lahu. Barang siapa tidak berniat malam harinya sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, berkaitan dengan masalah niat. Berikutnya, kita sampai jam berapa, Mas? 9:15. Oke. Ya. Sunnah-sunnah berpuasa. Kalau tadi kita sudah berniat malam harinya dengan mantap, lalu berpuasa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa semenjak awal waktu salat subuh sampai awal waktu salat maghrib dengan niat beribadah menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala, maka sah puasa kita. Tetapi perlu juga diperhatikan, bisa jadi orang sah puasanya, gugur kewajibannya, namun bisa jadi pahalanya berkurang atau mungkin habis. Nah, bagaimana kita berusaha agar pahala kita ini sempurna, syukur-syukur bisa bertambah. Nah, ada beberapa adab dan sunnah berpuasa. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah as-sahur. Makan sahur. Dalam hadis disebutkan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, aw fa inna fis sahuri barakah. makan sahurlah kalian. Sesungguhnya perbuatan makan atau hidangan makan sahur itu mengandung berkah. Ibu bapak yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di dalam Islam ini, ajaran kita ini ajaran ngalap berkah. Semuanya ini ajaran ngalap berkah. Jadi jangan dilarang kalau ada orang ingin ngalap berkah. Cuman persoalannya ngalap berkah yang betul. Kalau ngalap berkahnya yang salah, apalagi kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, ini jelas. Dan itu banyak jelang Ramadan ini. Niatnya benar, saya ingin ngalap berkah, cari apa keberkahan. Tapi perbuatannya, caranya salah. Dan itu banyak. Maka jangan heran kalau kemarin Allah kirim abu. Beberapa waktu yang lalu sudah banyak orang melakukan ritual-ritual dalam rangka sambut Ramadan. Tapi keliru. Gak sadar itu. Bisa jadi Allah mengingatkan kita. Bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Mengapa cari-cari yang lain? Ya, jadi ngalah berkah diantaranya dengan apa? Makan sahur. Hidangan makan sahur itu, sahur atau suhur, perbuatan makan sahur itu mengandung keberkahan. Oleh karena itu, meski barangkali nanti di awal-awal kita belum terbiasa makan sahur karena waktu kita ajukan sarapan paginya, kadang perut sebah, kadang gak selera, kadang macam-macam alasannya, tetap diusahakan makan sahur. Mengapa? Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, mencari keberkahan. Yang ketiga, membedakan diri dengan cara berpuasa ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur. Pembeda antara cara puasa kita umat Islam dengan puasa ahli kitab umat-umat terdahulu, salah satunya adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur, kita makan sahur. Jadi niat kita sahur itu banyak. Menghidupkan sunnah Nabi, ya, lalu mencari keberkahan, membedakan diri dengan puasa ahli kitab. Lalu apa juga niat kita agar kita kuat nanti? Masya Allah, ini luar biasa, Allah memberi kemudahan. Maka di dalam surat Al-Baqarah 185 itu, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Puasa ini mudah bagi yang diberi kemudahan. Kalau enggak ya, boro-boro puasa. Sholat aja beratnya luar biasa kalau enggak diberi kemudahan oleh Allah. Apalagi puasa, suruh nahan ini, nahan itu. Iya. Begitu pula, andai pun tadi enggak ada makanan. Ada makanan, enggak selera. Ada makanan, bangun terlambat. Ya. Ada makanan di luar, di warung, gak punya duit. Ya. Atau macam-macam. Dengan alasan pokoknya gak sempat atau gak selera makan. Maka minimal tasahharu walau bijar'atima. Makan sahurlah. Bersahurlah kalian meski hanya dengan minum seteguk air putih. Tolong ini dilakukan. Jadi betul-betul makan sahur ini syariat yang harus dihidupkan. Memang tidak wajib. Tapi kalau kita hari yang wajib-wajib saja, sedikit nanti ibadah kita. Ya. Ini ajaran Islam. Bahkan kita dianjurkan pula ketika makan sahur apa-apa dengan kurma. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik hidangan menu sahur bagi seorang beriman adalah kurma. Saya selalu sampaikan, borong habis tuh kurma, Pak. Lah saya cuma sendiri sama istri sama satu anak. Loh, Pak, mikirnya jangan sendiri. Bulan puasa ini bulan empati, bulan simpati. Latihan kita memikirkan orang lain. Borong habis tuh di toko, semua saya beli. Loh, Pak, Bapak kan cuma berdua. Ya, enggak masalah. Saya kasih di setiap masjid. Masya Allah. Di panti asuhan. Di tempat-tempat berbuka bersama. Masya Allah. Jadi mikir kita jangan pribadi. Ya, mulai hari ini sudah. Itu didata, toko kurma di Jogja mana saja. Borong habis, Pak. Siap? Loh iya. Setiap pulang pengajian, mampir toko kurma, penuhi mobil, bagi-bagi. Apalagi datang ke asrama mahasiswa. Oh, laku keras itu. Jujur kan? Iya. Paling suka itu. Ya. Dan itu, Masya Allah, sunnah, Pak. Ya. Sudah kita makan sahur sunnah. Ya. Kita nanti mengakhirkan sahur sunnah, ya, kita pakai kurma sunnah, kita membedakan diri dengan orang-orang ahli kitab, dan banyak sekali pahalanya betapa besar, mengandung keberkahan. Oke, silahkan begitu. Jadi yang dianjurkan itu bukan hanya ketika berbuka, tapi juga ketika sahur. Waduh, Pak Ustaz, kalau cuman buka pakai, maaf, sahur pakai kurma, ya Allah, saya ini biasa makan 3 piring. Bagaimana solusinya? Ya makan kurma 3 biji, lalu makan 3 piring. Tidak harus kurma melulu, tidak. Artinya kurma itu salah satu menu yang jangan dilupakan. Bagi para ibu di atas, Bu, pokoknya setiap hidangan menu sahur, hidangan menu buka, jangan lupakan itu kurma. Dan anjurkan putra-putri kita untuk makan itu. Kadang-kadang anak-anak kita gak biasa kan? Setengahnya, ayo dipaksa. Ini nak, ya, dianjurkan, diajari, dibiasakan. Ini Nabi cinta kurma nih. Kamu cinta Nabi gak? Cinta. Ayo, cintai Nabi, cintai kurma. Ya, demikian. Dan para sahabat demikian. Bahkan sebagian sahabat itu memaksa diri. Gak suka makanan tertentu karena Nabi suka, dia paksa suka. Lama-lama suka juga. Orang Jawa bilang, Pak, witing tresno, jalaran saka kulino. Iya. Demikian, itu betul memang. Mengkulinakan. Apa mengkulinakan? Membiasakan. Angel tenan, Mas Bapak. Ini sahur. Yang kedua, tadi mengakhirkan sahur, sudah ya otomatis. Ya, mengakhirkan sahur berarti ya tadi justru 10 menit tadi kurang lebih jedanya itu 50 ayat kita baca Al-Quran dengan bacaan standar, tidak cepat, tidak lambat, dan tidak panjang atau tidak pendek ayatnya, kurang lebih demikian. Jadi yang kedua mengakhirkan sahur sampai sebelum waktu subuh. Bahkan andaikan kita sedang minum belum habis, makan belum habis, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada muadzin mengumandangkan adzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a adzanul fajri, ya, idza sami'a ahadukumun nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan subuh, wal ina'u ala yadih, sementara dia sedang makan atau sedang minum, fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka jangan diletakkan, jangan diselesaikan makan dan minum Anda sebelum diselesaikan makan dan minumnya." Artinya kadang-kadang, bodoh ini susu, iman-iman dibeli, sehari nanti kan basi. Habiskan, meskipun sudah dengar adzan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jeda 10 menit. Uang sampai dengar adzan saja, tinggal menghabiskan, boleh kok. Masa harus dipaksa 10 menit tidak boleh makan? Bisa dipahami? Demikian. Yang ketiga, sebaliknya kalau tadi mengakhirkan sahur, ketika berbuka, menyegerakan berbuka dengan catatan bila sudah masuk waktunya. Yakin masuk waktunya. Jangan berdasarkan hadis ini lalu, kita kan diperintah menyegerakan berbuka. Bukannya nanti jadwalnya jam 5.31 menit. Segerakan, segerakan. 5.15 kita buka saja. Ya gak boleh. Ya. Artinya menyegerakan buka bila sudah yakin masuk waktunya. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Umat ini senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka segera berbuka bila masuk waktunya. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, sumber keberkahan, kebaikan umat ini. Jangan ditunda-tunda, jangan saya biasa ngebleng. Ngebleng berapa hari, Pak? 3 hari 3 malam. Ya enggak boleh. Puasa sampai 3 hari 3 malam tanpa apa-apa, enggak boleh. Iya. Kalaupun terpaksa ataupun mampu sampai sahur saja. Tetapi kita dianjurkan supaya menyegerakan berbuka. Ini membawa kebaikan bukan hanya untuk tubuh kita yang segera mendapatkan asupan nutrisi, gizi dan seterusnya, tapi untuk umat. La yazalun nasu bi khair. Umat ini senantiasa di dalam kebaikan selama ma ajalul fitra. Berarti ibu bapak yang saya muliakan, mudah Islam ini. Jangan mempersulit diri, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah ini akan membawa hasil yang baik bagi umat. Bukan hanya pribadi kita, tapi umat. Apa maknanya? Ikuti ajaran Islam, ikuti sunnah Nabi, pasti membawa kebaikan bagi pribadi, masyarakat, keluarga, dan umat. Pasti itu. Jangan suka ngeyel. Kalau Allah dan Rasulnya bilang ini, bilang itu, sudah sami'na wa ata'na. Tapi aneh sebagian orang itu. Sami'na wa ata'na, tapi menengai. Banyak enggak? Pernah enggak lihat orang seperti itu? Dia menjawab sami'na wa atona, tapi enggak berbuat. Banyak enggak? Nah, itulah anehnya. Enggak usah pakai bahasa Arab, Pak. Ya. Lah ngomong tapi paham. Ya. Contoh misalnya luruskan dan rapatkan. Ya. Coba kalau imam bilang luruskan dan rapatkan, Anda enggak menjawab, "Ya, siap." Enggak ada. Karena juga begitu, diam saja dia. Sawu sufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamami shalah. Sami'na wa atona. Tapi menengahi. Ya, ini dia. Jadi pentingnya kita jangan ngeyel, jangan membantah ajaran Islam bila itu sudah betul-betul berasal dari Allah dan Rasulnya. Berikutnya, dianjurkan berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma segar. Kalau memungkinkan, Pak, setiap hari, ya silakan para orang-orang kaya ini setiap hari imporlah. Jadi selama sebulan itu mohon setiap hari kami dikirim rutab langsung dengan pesawat jet. Biar tidak... ini kan rusak. Masya Allah. Ya, satu. Itu pesawat jumbo yang kargo itu. Masya Allah. Cukup untuk se-Indonesia ini. Ya. Satu orang satu. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Anda bisa seperti itu, mengapa tidak? Daripada cari sensasi yang lain-lain. Ya. Mengapa tidak duit Anda untuk itu? Masya Allah. Ya. Yang kedua, kalau tidak ada rutab apa? Kurma biasa. Kalau tidak ada baru air putih. Maka saya selalu sampaikan menjelang puasa Ramadan ini, takmir-takmir masjid, rumah-rumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak, belanjanya apa? Rutab kalau ada. Yang kedua kurma. Yang ketiga apa? Air putih. Siapkan. Entah galonan, entah kotaan, entah botolan, monggo. Siapkan air putih. Karena apa? Jangan koktail dulu kalau kita buka. Jangan kola apa? Koktail, kola, dawet, es teh, es jeruk. Apalagi, Pak? Kesukaan jenengan kalau buka apa? Jujur saja. Nah, dawet. Yang lain? Gorengan. Lawang puasa kok mau bareng ini ngelak gorengan lho. Iki yo aneh. Kolak, apalagi, Pak? Degan. Kacang hijau, es buah. Boleh enggak makan itu? Boleh, tapi pertama kali apa? Usahakan rutab. Kalau enggak ada rutab, kurma dulu. Biasakan ibu-ibu agak galak sikit enggak apa-apa di rumah. Ya. Yeah. Kurma dulu keluarin. Jadi menu, ayo kita anak-anak, kita buka bersama menu spesial. Begitu dibuka tudung sajinya, loh kok cuma kurma? Iya, ini kurma pertama kali. Siapkan kurma saja. Biar mereka terbiasa. Ini makanan spesial sunnah dimakan. Dan ini yang dimakan Rasulullah SAW ketika berbuka. Habis itu monggo, setelah itu bolehlah snack dan minuman ringan. Tapi kurma dahulu. Kalau enggak ada baru air putih. Setelah air putih silakan gorengan keluar, koktail keluar, kola, kacang hijau, dawet macam-macam. Tapi jangan banyak-banyak. Habis itu kita sholat dahulu. Baru setelah sholat nanti makan besar. Ini menu spesial. Ini menu biasa lah, makanan-makanan kayak gitu biasa. Ada mungkin apa, sate, ada soto, apa lagi? Ikan, siomay, macam-macam. Itu biasa kan? Tapi kurma ini kan spesial. Karena dia disunnahkan. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, biasakan kita bersabar. Puasa bersabar. Jangan, walah, itu kesuwen, setelah orang kuat, balas dendam. Loh, berarti enggak berhasil dong puasa kita. Puasa itu belajar menahan tadi dari pagi sampai sore, lalu kemudian belum apa-apa sudah balas dendam, akhirnya kekenyangan, sholatnya telat. Ya, coba, banyak ini seperti ini. Sholatnya telat dia, sholat maghribnya. Hilang jamaah. Iman-iman, rugi kita. Makanya subhanallah, Rasulullah mengajari kita pelan-pelan. Apalagi sesuatu itu dengan pengantar dahulu. Jangan langsung kosong, lalu diisi blok penuh. Bisa sakit perut kita. Ya, kalau tidak ada air putih, kemudian dianjurkan berdoa. Ibu bapak yang saya muliakan, jangan lupa berdoa. Seluruh rezeki, kekuatan, kemampuan berpuasa berasal dari Allah. Rata-rata, atau mungkin banyak orang lupa. Sudah lapar, haus, capek, panas. Ya, menahan selama ini ketem-ketem bahasa Jawanya. Begitu lihat buka bersama menunya berderet, semuanya ya menu favorit. Mengundang selera. Begitu jangan dung, Pak, sekarang udah enggak ada beduk itu. Ya. Mungkin sudah azan atau sudah tip jamnya langsung serbu. Kadang lupa. Seseorang itu ketika dia ekstasi lupa. Maka pelan-pelan, tata diri, sabar. Ingat, Anda bisa kuat puasa, Anda menu makanan, Anda semua spesial itu, semuanya berasal dari, ingat dulu Allah, jangan ingat makan, jangan ingat perut, tapi ingat Allah dulu. Masya Allah, ini rezeki. Maka bismillah, jangan lupa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan baca bismillah. Jujur saja ibu bapak yang saya muliakan, masih banyak saudara kita ketika dibuka-buka bersama, dimakan-makan bersama, kita masih prihatin. Tolong jangan dibiarkan, tolong jangan biarkan mereka, kasih tahu mereka, nasihati mereka. Masih banyak yang mereka minum dengan tangan kiri. Iya apa iya? Jujur saja. Sudah berapa kali diingatkan, tapi begitulah, memang harus kita bersabar menasihati mereka dengan tangan kanan, baca bismillah, ya, baru makan. Tidak usah rebutan. Iya, usahakan adabnya dengan duduk, ya, itu lebih baik, ya. Jadi demikian. Jadi kita ulang-ulang itu dalam prakteknya, memang masih banyak yang selalu kita ingatkan saudara kita. Jangan disalahkan, tapi diingatkan baik-baik. Ya akhi, mas, pak, mohon maaf, kita pakai tangan kanan. Kalau perlu di masjid-masjid itu dikasih mas tulisan nanti, adab berbuka, indah. Mereka tidak tersinggung ketika diingatkan. Kadang-kadang di banyak orang diingatkan, mungkin meskipun kita sudah pelan-pelan, mau gak mau di situ diingatkan kan? Karena dia berbuat salah, makan dengan tangan kiri. Mau gak mau harus diingatkan. Tetapi caranya yang baik, jangan, woi mas, tangan kanan. Oh, kalau ketahuan nanti, dideketi baik-baik, dibisiki, ya, seperti itu caranya, biar tidak malu dia. Tapi mau enggak harus diingatkan. Nah, kalau tidak ditulis, adab berbuka. Begini, begini, begini, begini. Nanti ada juga setelah makan ini, sholat jamaah dulu, baru kemudian makan besar. Begitu. Jadi terbiasa mereka, Pak. Ya, terbiasa. Berdoa, di antara doanya adalah dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa khusus ketika berbuka. Kemudian doa baca bismillah, baca alhamdulillah secara umum, iya, itu doa makan dan minum. Jangan lupa pula di sela-sela itu biasanya kita mendengar azan. Nah, seringkali ribut kalau sudah buka bersama itu ribut, rebutan makanan. Jangan lupa ada azan di tirukan. Nanti azan selesai kita berdoa. Seringkali kita itu suka lupa, kita ini suka apa? Masih belum sabar. Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Setiap hari dari pagi sampai sore kita berpuasa menahan sabar, begitu ada deng tadi, Pak. Ya, itu langsung lupa habis semua kesabaran kita. Lupa enggak dengerin azan, lupa enggak menginurukan azan, lupa enggak berdoa, lupa ini, lupa itu, kadang lupa enggak baca bismillah, lupa enggak. Habis itu orang dikasih buka kita. Jangan lupa Pak mendoakan orang yang memberi buka kita. Memang betul Allah yang memberi rezeki, tapi perantaraan orang lain, jangan lupa doakan mereka. Mereka sudah memberi minum, sudah memberi makan kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampuni mereka. Rahmati mereka dan berkahilah rezeki yang kau limpahkan kepada mereka. Indah. Luar biasa, indah. Yang memberi buka dapat pahala besar, memberi buka didoakan oleh yang makan buka, apalagi doanya tidak diketahui mereka, mustajab. Anda dapat juga. Isinya Islam ini kalau diamalkan, kebaikan, kebaikan, keberkahan, keberkahan. Indah ini kalau diamalkan. Masya Allah, nikmat kita. Tapi betapa banyak saudara kita yang tidak sabar tadi. Tidak sabar rebutan makan, tidak sabar berdoa, tidak sabar ini lupa. Sampai di rumah, besok enak tenan. Enak tenan pokoknya, menunya top. Tapi udah berdoa belum? Oh, udah apa? Malah lupa, malah gak tahu. Ya, tolong diperhatikan. Berikutnya, yang dianjurkan lagi adalah berkaitan dengan kedermawanan pada bulan Ramadan. Rasulullah itu manusia paling dermawan di dunia. Wis itu saja titik. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Lebih dermawan daripada angin yang selalu berhembus, bertiup, memberi manfaat kepada siapapun yang dilewati. Ingat, angin itu gak pernah pilih-pilih. Ya enggak? Kamu orang baik, kamu orang buruk, semua dilewati. Ya enggak? Begitulah seorang muslim hendaknya memberi manfaat rahmatan lil alamin kepada seluruh makhluk, apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada orang soleh. Mestinya begitu. Wong kita kepada hewan aja suruh berbuat baik kok. Makanya tidak ada, mohon maaf, kalau ajaran teror itu tidak ada dalam Islam. Jelas-jelas itu hanya tuduhan semata. Ingin menjelekkan Islam. Dibuat-buat seakan-akan Islam itu galak, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu begini, begitu kejam. Itu hanya bikinan orang saja ingin mencitrakan Islam buruk. Tidak ada. Apalagi kalau semua Muslim ini tahu ilmunya. Ramadan lihat. Dan kita bisa melihat. Tidak hanya umat Islam yang merasakan kedamaian, kesejukan, manfaat dari bulan Ramadan ini. Ekonomi siapa ya? Mereka dapat. Bukan hanya umat Islam. Masya Allah, nikmat. Lalu menuduh. Tapi memang begitu mereka pekerjaannya. Ya. Kalau enggak begitu, enggak ada. Mau Islam ini baik semua, dibikin-bikin seakan-akan buruk. Maka yakin selalu kepada Allah. Tunjukkan Islam ini indah. Jangan terpancing. Dermawan kita. Dermawan waktu, dermawan tenaga, dermawan harta, dermawan ibadah, dermawan ini. Semuanya dermawan. Makanya di situ ada tadarus Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Sedekah tidak harus duit, Pak. Sedekah waktu, sisihkan waktu untuk beribadah, sisihkan waktu untuk mengaji. Ya, ada tenaga yang tidak punya duit, tidak punya tenaganya. Saya membantu, saya dedikasikan selama sebulan ini tenaga saya untuk jadi panitia Ramadan. Semua kegiatan saya bantu. Menyedekahkan apa tenaganya? Ada yang menyedekahkan ilmunya. Sudah, saya ilmu saya sebarkan di Ramadan. Yang tidak punya duitnya. Yang tidak punya apa saja yang ia punya. Itu namanya dermawan. Dan Rasulullah, ajwad minar rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang selalu bertiup. Selalu bertiup. Ada gak angin yang berhenti? Tak. Selalu bergerak dia. Membawa manfaat kemanapun dia pergi. Ke segala penjuru, kepada siapa. Ini teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita coba, kita pelajari, lalu kita usahakan dipraktekkan agar nanti Ramadan kita demikian. Setelah Ramadan kita nanti akan terbiasa, mudah-mudahan demikian. Berikutnya, ini yang penting berkaitan dengan kalau kita berpuasa jangan terpancing. Kalau kita diajak berkelahi, ini shaim. Kita diajak bertengkar, ini shaim. Kita disinggung, kita dibikin marah, mohon maaf Pak, Bu, Mas, Dek, saya sedang berpuasa. Karena berpuasa tadi apa artinya? Al-imsak, menahan, sabar, al-kafu anisyai. Kita bisa aja tonjok dia, tapi sabar. Oh iya, saya sedang berpuasa. Jangan suka terpancing. Maka kalau umat Islam ini betul-betul bisa menjalankan hakikat puasa yang menahan diri tadi dari hal-hal yang tidak benar, Masya Allah, alangkah indah. Berikutnya, ini yang terakhir, adab dan sunah puasa adalah menghindarkan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang bisa mengurangi dan atau menghancurkan, menghapuskan pahala. Yaitu ucapan dan perbuatan keji lagi kotor. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak bisa meninggalkan ucapan atau perbuatan yang kotor, dosa, maka Allah tidak butuh puasa yang ia kerjakan. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa mengamalkan sebagian kita sampaikan ini berkaitan dengan apa syarat, ada rukun, ada kewajiban, dan sunah-sunah dan adab-adab berpuasa dengan harapan. Semoga Allah menjadikan puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Semoga Allah berkenan menjadikan puasa kita ini puasa yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhir Ramadan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat pengampunan dosa, dan orang-orang yang akan bergembira, bersukacita di dunia, dan kelak bersukacita di akhirat. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sampai jam 9. Tidak sadar tadi. Sampai jam 9, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebagai pengganti kekosongan Ustaz Afifi yang sedang menjalankan umroh. Semoga umroh beliau umroh yang makbulah dan mabrurah. Dan diberi keselamatan bisa kembali membersamai panjenengan semuanya di majelis-majelis ilmu beliau. Allahumma amin. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.